lepaskan kesedihan. Semua tak bisa kau ungkapkan, dan kita akan bicara dengan hatiku. Buang semua puisi antara kita berdua. Kau bunuh dia, sesuatu yang ku sebut itu cinta. Yakinkan aku, sadarkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu, waktu hapus aku. waktu.